تنظيم الأحذية في الرحلة، وهي الركب والركب التدبير والتغيير، وهي تنظيم الشيء فمرضه بالتدريج، ولا جرم لك بلفظ يشمل هذه المعاني، يشمل هذه المعاني وهي الربوبية انتهى. وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى تقدير طيب بارك الله فيك. قال يعني أن الله تعالى موصوف بأنه رب، الله تعالى dia disifati bahwa dia adalah رب. Qabla ayu jada marbub, sebelum terdapat marbub, ya, sebelum adanya marbub, ya, nah ini marbub itu makhluk yang diatur, yang diberi rezeki, dihidupkan, dimatikan. Karena Allah sudah memiliki sifat demikian, sifat rububiyah. Wa mausufun bi annahu khaliqun qabla ayu jada makhluqin. Afwan, qabla ayu jada makhluqun. Ya. Dan Allah pun disifati bahwa dia adalah khaliq sebelum terdapat makhluk, sebelum diciptakannya makhluk. Nah ini makanya kalau antum dengar nama azali, lah ini. Azali itu kan bila bidayah. Kalau abadi bila nihayah. Ya, kalau azali itu tanpa ada bidayah. Bidayah itu permulaan. Kalau abadi tanpa ada nihayah. Akhir. Nah, ini nama Allah dan sifat Allah azali. Artinya sudah ada dahulu, al-awwal. Ya, awal-awal. Nah ini gak bisa kita pikirkan udah. Pokoknya azali udah. Sebelum adanya segala sesuatu apapun, Allah sudah bersifat dengan demikian. Ya barakallahu fikum. Imani aja. Jangan mikir seperti arahan setan nanti ya. Ya, jangan mikir seperti arahan setan. Nah kaum yang menyimpang dalam bab ini, ya, Mu'tazilah, Jahmiyah, Karamiyah, Batiniyah, dan yang lainnya, mereka mengikuti alur pikiran syaitan. Mulai mereka takyif, membagaimanakan, memikirkan, gimana? Allah belum ciptain makhluk. Gitu kan? Makhluk pertama apa? Arsy. Arsy kan makhluk, berarti dia yukhlaq, diciptakan. Qabla ayyukhlaq, sebelum diciptakan arsy, berarti dia Adam. Enggak ada. Kalau enggak ada, berarti gimana? Allah bersifatnya. Nah ini bukan majal kita ini. Enggak ada ruang majal bagi kita. Enggak ada space bagi kita untuk memikirkannya. Udah imani aja. Imani Allah Ta'ala berfirman, wal awwal wal akhiru. Imani apa yang Nabi sabdakan? Ya, antal awwal laisa qablaka syai. Tidak ada sesuatu apapun sebelum kau. Udah imani aja. Maka kalau Allah ada ya, dan tidak ada yang mendahului Allah apapun, siapapun dalam bentuk apapun, maka sifat-sifat Allah itu pun ada. Terutama sifat-sifat ya, lazimah. Sifat-sifat lazimah. Apa itu sifat-sifat lazimah? Sifat zatiyah yang senantiasa melekat pada Allah. Ada pada Allah. Ilmu. Belum ada makhluk yang ditransfer ilmu. Ya enggak? Basir. Sami', belum ada makhluk yang didengar, dilihat. Sifat Allah tetap ada dalam demikian. Bisa dipahami enggak? Ya. Jadi ini untuk memutus ya, langkah setan berikutnya lagi. Kalau dikatakan misalkan khalik, Allah tidak bersifat dengan sifat khalik. Kenapa? Karena tidak ada makhluk yang diciptakan. Kapan Allah bersifat dengan khalik? Ketika ada makhluk. Baik, ini kan? Ya, ini. Yang pertama ini. Ini alur pemikiran Mu'tazilah. Nanti mereka akan mengkiaskan atau akan mengarah kepada mendengar, melihat. Kan belum ada yang dilihat, belum ada yang mendengar. Kalau begitu, sebelumnya Allah buta. Allah tuli. Allah dan segala macam dari iya dan billah. Dari konsekuensi ya madhab mereka itu. Makanya mesti diputus dengan menetapkan keyakinan i'tiqad bahwa Allah Subhanahu wa taala telah bersifat sebelum adanya ya makhluk-makhluk yang ada konsekuensi dengan sifat-sifat tersebut. Paham sini Pak Majid ya? Ngerti ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi ini ya bahasan yang artinya udah levelnya naik, bukan orang awam gitu ya. Jadi mungkin kalau kita dulu waktu awal-awal belajar belum paham ya, karena belum masuk buku ini. Di buku-buku misal Al-Wasithiyah itu pun enggak disebutkan kayak begini kan? Nah, ada enggak kayak gini? Al-Wasithiyah Lumatul Itiqad. Nah, dan semisalnya ini enggak disebutkan. Kemudian kata beliau, wa qala ba'dul masyaikh, ya, asy-syarihin, berkata sebagian para masyaikh syarihin, itu yang mensyarah kitab ini, artinya sebelum Ibnu Abil Is Al-Hanafi, mereka berkata, inna maqala, sesungguhnya Abu Ja'far At-Tahawi menyatakan, lahu makna rububiyyati wa makna al-khaliq. Allah memiliki makna rububiyyah dan makna khaliq, duna al-khaliqiyah. Bukan khaliqiyah. Kenapa? Li'anna al-khaliq huwal mukhriju lisyai' min al-adam ila al-wujud la ghairu. Karena kalau nama Allah Al-Khaliq, Allah dinamakan dengan Al-Khaliq adalah zat yang dia adalah zat yang dia mukhrij, mengeluarkan lisyai sesuatu minal adam, dari ketidakadaan, dari sesuatu yang enggak ada wujudnya, yang tidak ada, dikeluarkan ilal wujud, kepada sesuatu yang ada wujudnya. Ya. Nah, kepada keberadaan la ghair, bukan yang lain, tidak ada makna yang lain, itu aja. Ya. Nah, kalau sifat al-khaliqiyah, sifat al-khaliqiyah itu tidak demikian. Ya. Beda dengan sifat al-khalq. Ya, yang nama Allah adalah Al-Khaliq. Warabbu yaqtadi ma'aniya katsiratan. Sedangkan Rabb, ya, ketika Allah disebut sebagai Rabb, ingat ya, Rabb itu kalau diberikan al itu tidak lain adalah Allah. Tapi kalau tanpa al maka bisa ke yang lain. Ya, semisal perkataan Abdul Muttalib apa? Kepada Raja Abraha ketika minta hewan ternak dia yang dirampas oleh pasukan gajah. Ya, Abraha menyangka bahwasanya pemuka Quraisy ini hendak bernegosiasi agar tidak diserang Ka'bah, karena Ka'bah menjadi simbol mereka. Ternyata Abdul Muttalib minta negosiasi dikembalikan hewan ternak. Abraha tertawa. Hah? Kita mau nyerang simbol kalian, Ka'bah. Kita rampas domba-domba kambing kalian yang kesini. Kalian malah minta balikin domba. Ketawa Abraha. Apa kata Abdul Muttalib? Ya. Innani ana rabbu ibili. Rabbu ibili. Walil baiti rabbun. Nah. saya ini pemilik rob ontakku, pemilik hewan ternakku ontakku. Adapun bait-baitullah itu, Ka'bah itu udah punya robnya sendiri yang akan menjaganya. Ya, kamu urusannya sama dia, gitu. Nah. Oh, enggak cerdas. Cerdas dari situ-situ aja. Tapi itu enggak menjadikan Abdul Muthalib hamba Allah seutuhnya. Dia malah beribadah kepada selain Allah juga, Abdul Muthalib. Kafir Abdul Muthalib. Kakek Nabi. Kafir. Beribadah kepada selain Allah. Kemudian mana lagi? Wa rabbu yaqtadi ma'aniya katsiratan. Rabb itu menunjukkan makna yang sangat banyak. Wa hiya al-mulku wal hibdu wat tadbiru wat tarbiyatu. Di antaranya Rabb itu maknanya adalah ya kekuasaan. Kemudian hibd penjagaan. Watadbir, pengaturan. Watarbiyah, pengurusan. Wahiyya tablighu syai'i kama lahu bitadriji. Yaitu tablig, menyampaikan syai' sesuatu. Kama lahu. Ya, pada kesempurnaannya. Bitadrij, dengan step by step. Dengan bertahap. Gitu ya. Dengan bertahap. Fala jarama. Ya, maka tidak ada jaram. Tidak perlu ada keheranan. Ya. Ata bil labdin yashmalu hadhihi al ma'ani wa hiya ar rububiyyah intaha. Naam. Maka tidak perlu ada kebingungan. Ya. Atabilabdin, apabila dikemukakan dengan lafaz, dengan kata-kata, yasmalu hadhil ma'ani, yang mengandung makna-makna ini semua. Wahya ar-rububiyah, yaitu rububiyah. Maka kalau antum ditanya apa itu tauhid rububiyah, yaitu tauhid yang mengesakan Allah bahwa Allah lah al-mudabbir. Yang mengatur alam semesta, al-khaliq yang mencipta, ar-razik, ar-razzaq yang memberikan rezeki, al-muhyi wal mumit yang menghidupkan, mematikan. Ya, ini sudah kecakupannya kemana? Ke rububiyah. Makanya kata para ulama, kaum musyrikin Arab di zaman Nabi bertauhid dengan tauhid rububiyah. Walain saltahu man khalaqas samawati wal ard, yaquluna Allah, mereka menetapkan Al-Khaliq bagi langit dan bumi adalah Allah. Walain saltau man yarzukuhum. Kalau kau tanya pada mereka, siapa yang memberi rezeki kepada mereka? Mereka akan jawab Allah. Berarti mereka paham di sini. Bertauhid dengan tauhid rububiyah. Intaha, selesai ini penjelasan dari para pensyarah ya, akidah tahawiyah. Sebelum Ibn Abil Is tentunya. Wa fihi nadaron, namun ini perlu ditinjau kembali. Ya, kenapa? Li annal khalqa yakunu bi makna taqdiri aidan. Karena yang masak yang namanya al khalq, penciptaan, itu maknanya juga takdir, menentukan. Ya. Ini juga maknanya menentukan. Dan pernyataan Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam hal ini, ini pun juga tidak banyak dikritisi ya oleh para ulama. Artinya musallam. Hadal kalam musallam. Ini bisa diterima ya. Dan ini juga cakupannya. Ya. Ketika Allah mencipta, Allah juga memberikan takdir kepada hamba yang Allah ciptakan, kepada makhluknya. Jadi tidak Allah ciptakan begitu saja aja. Ya. Sehingga berspekulasi sang hamba tersebut gimana keadaannya, akhir hidupnya, endingnya baik atau buruk. namun Allah tentukan. Nah, kalau ditentukan, semakin kesempurnaan sifat al-khalq yang ada pada Allah. Antum nih, misalkan Syekh Marwanto bikin kue, misalkan kue buat dijual lagi, ya, tanpa ditakdirkan yang beli berapa pasti laku, pasti enak, pasti bakal ketagihan, pasti bakal continue sampai dia mati 7 turunan, dagangannya tetap laku. Nah, beda dengan yang ada yang mentakdirkan, Marwanto bikin banyak, ditentukan yang beli 100.000 orang, pasti enak, dan orang itu yang beli kalau mati bakal beli lagi ke saya, yang beli lagi itu pada mati bakal beli lagi ke saya, pasti. Berarti penciptaan Marwanto kuenya itu sempurna gak? Luar biasa. Tapi kalau enggak, spekulasi aja. Kadang-kadang beli, kadang enggak. Kadang-kadang beli, kadang enggak. Ini enggak sempurna. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, bukan cuma habis itu dispekulasikan, ditentukan takdirnya, ketentuannya, ending hidupnya baik atau buruknya. Ya kan begitu? Ketika bayi dijanin 4 bulan, diutus malaikat, bikat birizki wa ajalihi, wa syakiyun au sa'id. Masya Allah. Dicatat rezekinya, ajalnya. Ya. Kemudian nasibnya. Nasibnya itu apes, syaki, celaka dia, atau sa'id. Itu diberbahagia. Ini subhanallah. Jadi penciptaan Allah luar biasa di sini. Nah, ini pada titik kesempurnaan. Bukan cuma dicipta aja, tapi juga diatur. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Bukan cuma Allah menciptakan kita saja, kemudian kalau kita kerjakan itu ciptaan kita, berarti ada pencipta lain dari selain Allah. Ya. Makanya Qadariyah, orang-orang yang mengingkar takdir disamakan dengan Majusi. Kenapa? Karena Majusi menetapkan ada pencipta lain selain Allah. Kebaikan dari Tuhan cahaya, keburukan dari Tuhan kegelapan. Nah, Qadariyah juga menetapkan demikian. Segala alam semesta ini Allah yang ciptakan, namun perbuatan mereka, irodah mereka, ucapan mereka, mereka yang ciptakan sendiri. Berarti dia, mereka menetapkan ada pencipta lain selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi sini paham enggak? Ya. Berikutnya, Pak Majid. Baca itunya dulu, matanya dulu. Hadal isma. Kita harapkan dulu. Ya. Wa kama annahu muhyil mauta, maka sebagaimana Allah dia yang menghidupkan makhluk yang telah mati. Ya. Ba'dama ahya. Ya, sebagaimana Allah yang telah menghidupkan orang-orang yang mati. Ya. Setelah dia menghidupkan. Setelah Allah menghidupkan. Ya. Assalamualaikum. Maka istahaqqa hadzal isma qabla ihya'ihim. Maka Allah pun paling berhak layak menyandang nama ini sebelum Allah menghidupkan mereka. Wa kadzalika istahaqqa ismal khaliqi qabla insya'ihim. Maka demikian pula Allah menyandang nama, Allah lebih berhak menyandang nama khaliq sebelum Allah menciptakan mereka. Nah, jadi gitu rumusannya. Allah, ya, sebagaimana dikatakan di sini, wa kama annahu muhyil mauta. Ini tadi ya. Ini Abu Ja'far At-Tahawi hendak berdalil atas pernyataan beliau tadi. Allah mencipta sebelum ada yang dicipta. Allah memiliki sifat rububiyah sebelum ada marbub, makhluk yang diatur, diberi rezeki. Nah, ini beliau berdalil dengan sebagaimana dia Allah menghidupkan yang mati setelah sebelumnya Allah menghidupkannya. Ah, gitu. Ini makhluk nih, Allah hidupkan. Ya. Kemudian makhluk Allah matikan. Kemudian Allah hidupkan lagi. Nah. Allah hidupkan lagi. Nah, Allah maka berhak menyandang nama tersebut sebelum Allah menghidupkan mereka. Menghidupkan mereka yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Yang pertama. Ya. Bisa dipahami nih? Ya. Wa kadzalik istahaqqa ismal khaliq qabla insyaihim. Demikian pula Allah berhak menyandang nama Al-Khaliq sebelum Allah ciptakan mereka. Ingat ya, kenapa para ulama menutup pintu ini? Ya. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada lagi ya, pelecehan terhadap sifat-sifat Allah yang lain. Kalau dikatakan Allah tidak menyandang nama Khaliq karena belum ada makhluk dulu, azali. Kan nama Allah azali, sifat Allah azali, ya enggak? Dahulu, awal, tidak ada sesuatu apapun. Dahulu, yang tanpa ada permulaan. Kalau dikatakan Allah katanya Khaliq, terus siapa yang dicipta? Amanah makhluknya. Makhluk aja yang pertama ars, ya enggak? Ars. Sebelum Allah ciptakan ars pada masa azali, yang enggak ada. Jangan bilang ribuan tahun, jutaan tahun. Kalau ada jutaan tahun, nanti bilang berarti ada batas. Gitu. Yang triliunan tahun sebelumnya, berarti ada batasnya. Iya enggak? Nah, jangan bilang begitu. Nah, azali gitu. Ujuk-ujuk. Enggak. Ini untuk sifat Allah ini. Kita bicara yang layak semua. Kalau sifat kita baru deh. Abu Akila ujuk-ujuk ngasih undangan. Itu baru makhluk ujuk-ujuk. Ya. Itu ujuk-ujuk baru. Dan ujuk-ujuk batal. Nah, dari sisi apa tadi? Dari sisi bahwa kalau memang nanti dikatakan Allah sebelum ada makhluk tidak berhak menyandang nama Khaliq, tidak berhak bersifat dengan sifat Khalq, mencipta. Nah, berarti nanti dengan sifat-sifat yang lazimah gimana? Allah Sami, Allah Basir. Belum ada makhluk yang dilihat. Ya, belum ada makhluk yang didengar. Berarti sebelum itu naudzubillah. Makanya ditutup pintu itu. Ya, pintu itu ditutup. Satu aja dibuka, udah kelar yang lain. Dan ini pintu dari qadar apa namanya? Jahmiyah. Jahmiyah main di sini. Antum jangan kira Jahmiyah itu bodoh-bodoh ya. Ahlul kalam mereka, ahlul kalam. Baca buku-bukunya Aristoteles. Mereka menterjemah buku-buku Plato, Aristoteles, Socrates dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Paham mantik, paham lughah. Mereka berilmu. Minimal ilmu mereka terkait hal yang demikian lah. Ya. Nah, barakallahu fiik. Yani annahu subhanahu wa ta'ala mausufun bi annahu mulkul mauta qabla ijadihi fa kadhalika yusafu bi annahu khaliqu qabla khalqihi lisama bil muqaddas ladhi fa qala bi qawli amma takaina takaina fi ma taqaddama wa taqaddama takdirun tak, ah, watakod sama takrir, bukan takdir. Ah, watakod sama takriru, karena depannya an, berarti jangan tanpa tanwin. Nanti dia pada takdir mudof. Nah, ini dulu ya. Apa maksudnya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mausufun. Allah taala disifati ya, bi annahu muhyi al-mauta, bahwa dia Allah yang zat yang menghidupkan yang telah mati, qabla ihya'ihim, sebelum Allah menciptakan mereka. Ya. Jadi Allah punya sifat selain muhyi yang menghidupkan. Bukan cuma menghidupkan yang telah, yang belum ada. Ya, kan manusia begitu. Hala ta'ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Kemudian Allah hidupkan manusia. Nah, kemudian sifat menghidupkan bagi Allah, sifat ihya menghidupkan bagi Allah, bukan cuma menghidupkan yang enggak ada. Nah, yang ada kemudian enggak ada, Allah hidupkan lagi. Ini sifat Allah. Dan sifat Allah yang kedua ini, itu pun azali. Allah menghidupkan ya, tanaman. Dahulu enggak ada tanaman, Allah hidupkan. Sudah, kemudian kering, tandus. Kemudian Allah hidupkan lagi. Ya, Allah hidupkan lagi. Nah, sifat Allah menghidupkan yang kedua itu pun azali. Ngerti enggak, Marwanto? Kita dahulu enggak ada. Kemudian Allah ciptakan roh kita. Roh dulu. Fase kehidupannya alam roh. Alam roh Allah ciptakan kita, roh nih. Kemudian Allah lihat dari roh ini yang terbaik yang jadi nabi dan rasul. Dipilih lagi, saring lagi. Jadi ulul azmi. Dipilih lagi Rasulullah SAW. Pilih lagi. Ini hadis Ibnu Mas'ud. Ya. Hadis Ibnu Mas'ud. Kemudian asar Ibnu Mas'ud. Bukan hadis ya, perkataan Ibnu Mas'ud. Kemudian Allah melihat lagi. Oh, ternyata Allah mendapati roh yang bersih, para rohnya para sahabat, untuk menjadi orang-orang yang menemani Rasulnya. Begitu. Ini fase pertama. Allah tanya kepada semua roh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Setelah alam roh, ya, ini selain Adam dan Hawa, masuk fase berikutnya itu alam rahim, baru alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat. Walaupun sebagian ulama menyatakan barzakh masuk ke alam akhirat. Nah, itu fase-fasenya. Jadi sebelum adanya roh, Allah hidupkan. Allah ciptakan roh. Nah, baru rohnya saja Allah hidupkan di alam rahim. Tumbuh, kembang, jadi bayi. Nah, gitu kan. Nah, kemudian betul-betul Allah ciptakan. Sempurna, keluar dia. Kemudian Allah matikan. Allah matikan dia di dunia ini, masuk alam barzakh. Kemudian Allah hidupkan dia. Allah hidupkan. Tapi Allah hidupkannya itu pada tiupan yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua. Yang pertama yang mematikan semua. Yang kedua Allah hidupkan. Nah, sifat Allah yang menghidupkan yang setelah sangkakala yang kedua ini pun azali. Azali. Ngerti ya? Jangan dikatakan, oh enggak, ini belum ada yang dihidupin lagi. Azali. Masih gaib. Ini sudah mulai ribet ya? Enggak ya? Yang mana? Yang bukan mati. Iya, iya. Masa antum yang mati pakai roh anak? Rugi muahid. Masa antum yang mati pakai roh anak balik? Hah? Rugi anak. Aduh, ya apa aja tuh ini. Masa pakai roh orang lain, inilah roh kita lah. Roh kita, ya. Mau roh siapa lagi? Baik, ya. Wakadzalika Yusufu bi annahu khaliqun qabla khalqihim. Ya, maka demikian pula Allah disifati bahwa dia adalah pencipta sebelum Allah menciptakan mereka. Nah, ini ilzaman, ini sebagai pengilzaman lil Mu'tazilah, agar kita membungkam Mu'tazilah, kita mengilzam mereka, mengharuskan mereka untuk bersikap dengan sikap demikian. Ya, wa man qala biqaulihim, dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapat mereka. Kama hakaina, sebagaimana yang kami riwayatkan, kami hikayatkan anhum fi mataqaddama, dari mereka, dari kalangan Mu'tazilah sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya. Wa taqaddama taqriru annahu lam yazal lam yaf'alu ma yasha. Kemudian telah dikemukakan sebelumnya, ya, takrir, penetapan hal ini bahwa Allah, Dia senantiasa melakukan, lam yazal, Dia senantiasa melakukan, yaf'alu ma yasha, melakukan apa yang Dia kehendaki. Allah senantiasa melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi sifat sifat Allah itu terus ada, terus ada. Nah, kemudian berkata Abu Ja'far At-Tahawi berikutnya, tafadhal dibaca sini. Marwanto. Yasirun. Kulli maqamin bihasabi ma yahtaffu ihtaffa yahtaffu. Mafhuma. Terus ayat-ayat baca ayat. Lakin walau karena bimanzilati, adepannya ada an, berarti mudof. Ayat suaranya bisa lebih jelas. Antum kalau ngomong sama aneh jelas, giliran baca kitab, ngegerendeng. La fa'idata. Kudratihi. Nah. Baik. Qala rahimahullah. Kata Abu Ja'far At-Tahawi, dzalika an bi annahu ta'ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu karena Allah Maha Qadir, Maha Kuasa atas segala sesuatu. wa kullu syai'in ilaihi faqir, dan segala sesuatu ilaihi, kepada Allah faqir, faqir membutuhkan Allah, semua segala sesuatu membutuhkan Allah, faqir kepada Allah, sangat butuh artinya. Wa kullu amrin ilaihi yasirun. Nah, dan semua perkara, semua perkara, semua hal itu yasirun, mudah bagi Allah. La yahtaju ilaihi syai' ila syai'in, yang Allah enggak butuh apapun. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Nah, syarahnya yang tadi sudah dibacakan, dzalika isyaratun ila tsubuti sifatih. Nah, ini adalah sebuah isyarat untuk mengisbat, menetapkan sifat Allah fil azal, di azali, qabla khalqih, ya, sebelum Allah menciptakannya. Fil azal, paham ya, yang la bidayata lahu, yang enggak ada bidayahnya, enggak ada awalnya. Kemudian wal kalamu ala kullin wa syumuliha. Nah, pembicaraan tentang kul, keseluruhan dan cakupannya, wa kullin fi maqamin bihasabi ma yahtafu ma yahtafu bihi minal qara'in. Nah, pembicaraan tentang masalah kul dan semua cakupannya, serta cakupan kul, ya, kulun, ya, dalam setiap pembicaraan itu sesuai nanti dengan qara'innya, ya, sesuai dengan indikasi-indikasinya. Ya, ya'ti fi mas'alatil kalam insyaallah ta'ala, yang akan nanti disebutkan dalam permasalahan kalam insyaallah. Waqad harrafat al-mu'tazilatu ma'na al-mafhuma min qawli ta'ala wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini masalah kul, kul. Wallahu ala kulli, kulli. Ini kenapa tadi disebut masalah kul? Pembahasan tentang kul. Kullu gitu. Ini bukan kullu bid'atin dolalah ya. Ini kullu syai'in qadir. Nah, harrafat mu'tazilah menyimpang. Mereka menyimpang, ya, dari makna firman Allah yang dipahami dari firman Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Nah, menurut Mu'tazilah, faqalu innahu qadirun ala kulli ma huwa maqdurun lah. Menurut Mu'tazilah, Mu'tazilah itu kalau ditanya dalam masalah takdir, mereka adalah qadariyah. Ya, kalau Jahmiyah, Jabriyah. Kalau qadariyah, kada apa, Mu'tazilah qadariyah. Nah, jadi taksim pembesar-pembesar bid'ah itu Mu'tazilah. Karena qadariyah bagian dari Mu'tazilah. Jahmiyah, Jabriyah bagian dari Jahmiyah. Begitu. Itu gembong-gembongnya Murji'ah, Khawarij, Syiah, itu gembong-gembongnya. Yang semua aliran-aliran itu akan kembali kepadanya. Nah, mereka menyatakan bahwa innahu qadirun ala kulli ma huwa maqdurun alaih, maqdurun lahu. Allah itu maha berkuasa atas segala apa yang makdur. Ini kacau ini. Yang dapat dikuasai aja. Kurang aja. Kenapa? Karena kata qadariyah dari kalangan Mu'tazilah, adapun perbuatan saya, Allah gak mampu. Perbuatan saya kan nanti besok saya melakukan apa, Allah gak tahu, Allah gak mampu. Iya dan billah. Masih gak ada di sini. Ya, jadi innallaha ala kulli syai'in qadir, itu pada yang kuasa aja, yang gak kuasa ya enggak. Keburukan yang saya lakukan ciptaan saya, gitu. Iya dan billah. Ya, makanya tadi saya sebut kenapa Mu'tazilah qadariyah, biar ada hubungannya. Ya, biar antum paham. Amma nafsu af'alil ibad. Adapun ya, perbuatan hamba itu sendiri, fala yaqdiru 'alaiha indahu. Maka Allah tidak mampu, tidak berkuasa atas perbuatan hamba tadi indahu, menurut mereka. Sehingga para ulama membantah mereka beramai-ramai. Sampai Imam Bukhari menulis buku apa? Khulqu af'alil ibad. Penciptaan perbuatan hamba. Artinya perbuatan hamba itu dicipta, makhluk. Supaya tidak terjatuh ke dalam pemahaman qadariyah. Ini ngeri ya, fitnah qadariyah. Jangan kira enteng. Salah seorang ulama salaf yang terkenal, yang bernama Qatadah, itu condong ke qadariyah-qadariyahan. Qatadah. Ya, barakallahu fiik. Hah? Kenapa? Hah? Iya. Kota ada paham antum kan siapa kota ada? Dari generasi terbaik, dari kurun al-mufaddalah. Nah, kemudian tapi beliau tidak dikeluarkan dari Al-Sunnah ya. Hanya condong saja ke situ. Dan dengan segala keutamaan beliau. Rahimahullah. Kemudian mana lagi? Watanaza'u. Maka mereka pun berselisih. Berselisih pendapat. Hal yaqdiru ala mithliha amla. Mereka berselisih pendapat. Apakah Allah menguasai atas apa yang semisal ini atau tidak? Law kana al-ma'na ala ma qalu la kana hadha bi manzilati ay yuqal huwa 'alimun bi kulli ma ya'lamu khaliqun li kulli yakhluquhu wa nahu dhalika min al-ibarat allati la fa'idata fiha. Naam. Seandainya maknanya seperti yang mereka katakan, maka ini enggak ada ubahnya seperti pendapat dia mengetahui segala apa yang diketahuinya, dia menciptakan segala apa yang diciptakannya. Dan ibarat ungkapan-ungkapan seperti ini adalah diantara ibarat ungkapan yang enggak ada faedahnya, anfaedah. Naam. Fasalabu sifat kamali qudratihi ala kulli syai. Maka mereka mengurangi sifat-sifat kesempurnaan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala, yang kekudrah Allah, kemampuan Allah menguasai itu atas segala sesuatu mereka kurangi. Nah ini kalau mereka maknanya demikian. Berikutnya, Fahma al-Sunnah. Ya. Fadolnya, Padri. Mundarijun bihada fi hada taifas wa wala yutasawwar. Hasbuk, cukup dulu. Adapun menurut ahlu sunnah fa indahum, maka menurut mereka Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Kul, kulnya ini ya, masalah kul. Kalau tadi masalah kul Mu'tazilah, nah itu pada perkara yang mana? Yang Allah mampu aja. Yang enggak mampu ya Allah berarti enggak berkuasa, ya tadzillah. Wa kullu mumkinin fa huwa mundarijun fi hada. Dan segala sesuatu yang mungkin, ya, maka dia mundarij. Ya, maka dia pun termasuk dalam kategori ini. Ammal muhal, adapun yang mustahil. Lidatihi, pada zatnya sendiri dengan sendirinya. Misla kauni syai' al-wahid mawjudan ma'duman fi halin wahidah. Ini mustahil kan? Semisal, ya, ada sesuatu yang sekaligus ada dan sekaligus tidak ada dalam, ya, dalam waktu yang sama. Ini kan mustahil. Ya, ada sesuatu yang ada sekaligus tidak ada dalam keadaan yang sama. Ini mustahil, ini enggak bisa nih. Enggak bisa dipikirkan, ini mustahil udah. Ini muhal namanya. Baik. Kemudian ya, la haqiqata lahu, tidak ada hakikatnya. Wala yutasawwar wujuduhu. Ya, tidak dapat diyutasawwar, dibayangkan keberadaannya, wala sama syai'an. Dan ini pun tidak dinamakan. Ya, sedikit pun. Tidak bisa disebut sesuatu berdasarkan kesepakatan orang-orang yang berakal. Wa min hadzal bab, maka berdasarkan bab ini, khalqu misli nafsihi wa idamu nafsihi wa amsalu dalika minal muhal. Maka berdasarkan hal ini bantahan terhadap kaum Mu'tazilah pada Riyah. Ya. Yaitu menciptakan seperti Allah. Ya, kemudian ini apa mislu nafsihi wa idamu nafsi, ya, seperti menciptakan, seperti menciptakan seperti dirinya, diri Allah, tapi idamu nafsi, tapi juga meniadakan Allah, ya, maka yang seperti ini muhal, mustahil, karena Mu'tazilah berpendapat Allah, ya, menciptakan segala sesuatu kecuali perbuatan manusia. Ini mustahil. Ya, mustahil seperti ini. Saya bacain dulu ya biar lebih jelas penjelasan dari Syekh Jibril. Qala ya'taqidu al-muslimuna ma akhbara Allah bihi an nafsihi an umumi qudratihi. Kaum muslimun meyakini apa yang Allah kabarkan tentang dirinya sendiri dari keumuman, dari cakupan keumuman secara global kekuasaan Allah, bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'in qadir. Kalimatu syai'in, syai' ala kulli syai'in qadir. Yadkhulu fiha ma huwa mawjudun wa ma huwa ma'dumun. Kalimat syai', Allah berkuasa atas segala sesuatu, itu cakupannya apakah sesuatu yang mawjud, ada keberadaannya, maupun ma'dum, yang tidak ada keberadaannya. Mimma yuqadiruhu Allah Ta'ala, dari hal-hal yang Allah takdirkan. Wa tadkhul biha a'malul ibadi, dan masuk dalam cakupan syai'in nakirah. Ya, wallahu ala kulli syai'in qadir, gitu kan? Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, segala sesuatu ini masuk pula di sini a'malul ibad, perbuatan para hamba. Ya, min ibadatihi wa ta'atihi wa hasanatin wa kadzalika sayyi'at wal khataya kulluha dakhilatun fi umumi kulli. Apakah kebaikan hamba, ketaatannya, ibadahnya, keburukannya, ya, kesalahannya, semuanya itu masuk dalam cakupan kullu-kullu tadi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa fi qoulihi wallahu ala kulli syai'in qadir fa yadkhulu fihi fi dhalika kullul mumkinat. Maka wallahu ala kulli syai'in qadir termasuk kullunya di sini, kullu mumkinat. Segala hal-hal yang memang mungkin terjadi. Amma ghairul mungkin al mustahil fa innahu la yadkhulu fi hadzal umur. Adapun sesuatu yang tidak mungkin, yang mustahil terjadi, maka tidak masuk ke dalam cakupan secara global ini. Mislu kauni syai' ma'duman wa mawjudan fi anin wahidin. Semisal keberadaan sesuatu yang ada keberadaannya sekaligus tidak ada dalam satu keadaan. Hadza minal mustahil ayujada wa yu'dama fi anin wahidin. Ini mustahil. Itu dianggap keberadaannya atau tidak dianggap ada keberadaannya dalam satu keadaan, ini mustahil. Aw yakunu syakhsu hayyan wa maytan fi anin wahidin, atau dianggap seorang itu mati atau hidup dalam satu keadaan. Ini mustahil. Gitu. Ini mustahil. Antum hidup mati sekaligus juga. Ini mustahil. Ini mustahil. Mustahil enggak? Mustahil. Nah, adapun firman Allah di surah Al-A'la, la yumitu wala Yahya, mengenai penduduk neraka tidak hidup tidak mati, ya, karena mereka disiksa terus, mati dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi. Dihidupkannya bukan untuk diberikan sifat kehidupan layaknya kehidupan yang ada, tetapi untuk disiksa lagi, mati disiksa lagi, mati disiksa lagi, sampai-sampai kaum muwahidun yang Allah takdirkan masuk neraka, orang-orang bertauhid juga demikian. Mereka mati, angus, gosok, mati. Kemudian Allah, ya, apa namanya, bawa mereka ke sungai, ya, Nahrul Haya, sungai kehidupan di Firdaus. Nah, akhirnya mereka hidup lagi, masuk surga. Nah, tapi yang dikatakan mustahil dalam satu keadaan sekarang. Dalam satu keadaan, mati atau hidup. Mati dan hidup berbarengan. Ini mustahil. Muhal. Baik. Ya. Nah, maka Mu'tazilah, saya masih bacain. Wal Mu'tazilatu yungkiruna hadzal umuma. Mu'tazilah mengingkari cakupan global ala kulli syai'in qadir wa yaqul innahu qadirun ala kulli ma huwa maqdurun lahu wa la syakka anna hadza fihi tanaqqus. Tidak diragukan lagi, ini adalah pelecehan terhadap Allah. Fa innahu ala hadza al-ma'na yakunu aliman bima ya'lamuhu wa qadiran ala ma yaqdar ila yaqdiru alaihi wa fa'alan lima yaf'aluhu wa asbaha dhalik wa la syakka anna hadza la fa'idata fihi. Ini paham ya? Kemudian perkataan beliau innahu ala kulli, innahu, perkataan Mu'tazilah innahu qadirun ala kulli ma huwa maqdurun lahu, maknahu annahu la yaqdiru ala kulli syai'in wa anna hunaka asya'a la yaqdiru 'alaiha. Ta'ala Allah ta'ala an qawlihim fa yakunu fi hadha tanaqqus. Tanaqqus. Nah, ini berarti pelecehan. Ya. Maka makna ala kulli syai'in qadir ini amun la yustasna minhu syai'un mumkin. Yakni ma yadkhulu fil imkan. Ala kulli syai'in qadir itu tidak boleh ada pengecualian sedikit pun. La yustasna minhu syai'un. Enggak boleh ada pengecualian. Saya paham sini ya. Berikutnya lagi. Mana sekarang? Wa ma ahlus sunnah ya? Hah? Apa? Wa ma ahlus sunnah fa indahum? Udah ini. Wa hada hada al asl. Nah, tafadhol Syekh Raub. Wal imanu. Ruhiyati al-amati tamati فَإِنَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِأَنَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مَنْ آمَنَ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى تِلْكَ أَشْيَاءِ Berikutnya. Maka dasar pijakan ini, gitu ya terjemahinnya. Wahadal aslu. Dasar pijakan ini semua, pokok landasan ini semua, wal imanu birububiyatihi al amati at tahma. Itu mengimani rububiyah Allah yang bersifat umum, yang sempurna. Fa innahu la yu'minu bi annahu rabbu kulli syai. Ya. Karena tidak beriman bahwa Allah adalah Rabb segala sesuatu, illa man amana annahu qadirun ala tilkal asya. Ya, dasarnya itu tidak beriman kepada rububiyah yang bersifat apa? Karena tidak beriman kepada beriman bahwa Allah Rabb segala sesuatu, kecuali siapa saja yang beriman bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wala yu'minu bi tamami rububiyyatihi wa kamaliha illa man amana bi annahu ala kulli syai'in qadir. Dan tidak dianggap beriman kepada kesempurnaan rububiyah Allah, rububiyahnya, kecuali siapa saja yang beriman bahwa Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi qadariyah, iman terhadap rububiyahnya enggak sempurna dalam hal ini. Kemudian innama tanaza'u. Ya, tepat dong. Babi Rafi'i. Wama yaktubuhu. Wa yukhbiru. Akhbar. Inna. Fil ilmi. Berkitab. Cukup ya. Berikutnya dikatakan di sini oleh Syekh. Ya. Dari mana tadi? Arabi. Wa inna ma tanazau fil ma'dum al mumkin. Mereka hanya bersisih pada sesuatu yang tidak ada keberadaannya, tapi mungkin bisa terjadi keberadaannya. Hal huwa syai'un amla. Apakah itu masuk ke dalam cakupan syai' di ayat Allah ala kulli syai'in qadir, sesuatu atau tidak? Tahqiq. Ya. Namun pendapat yang benar di sini, yang telah ditetapkan oleh para ulama, annal ma'dum laisa bi syai' fil kharij. Bahwasanya ma'dum yang tidak ada keberadaannya itu tidak masuk dalam cakupan syai' fil kharij. Bukanlah sesuatu yang syai' yang dianggap syai' fil kharij, di alam nyata ini. Walakinna Allah ya'lamu ma yakunu qabla ay yakuna wa yaktubuhu. Ya, namun Allah mengetahui ma yakunu. Namun Allah mengetahui apa yang terjadi qabla ay yakuna, sebelum itu terjadi. Wa yaktubuhu, dan Allah telah mencatatnya. Ya, saya mau tanya gini nih. Allah kan mencatat, ya, mencatat apa namanya, takdir semua. Sebelum Allah catat, Allah tahu nggak? Sebelum Allah catat, Allah tahu nggak? Allah tahu. Ini lagi ya, maka tidak ada batas, tidak ada batas ilmu, semua sifat Allah. Jangan dibilang dibatasi dengan ribuan tahun, jutaan tahun, nggak boleh ucapan itu. Karena kalau ucapan itu diucapkan berarti ada batas. Triliunan tahun sebelumnya enggak ada. Ya. Taib. Waqad yadhkuruhu wa yukhbiruhu. Terkadang Allah menyebutkannya dan terkadang Allah mengabarkannya. Semisal firman Allah, "Inna zalzalas saati syai'un 'adzim." Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar keadaannya. Sudah terjadi belum? Belum. Nah, ini Allah kabarkan. Ayakunu syai'an fil ilmi wa dzikri wal kitab, la fil kharij. Maka inilah sesuatu yang pasti terjadi, tercatat dalam adzikr. Dzikr di sini maksudnya lauhul mahfud. Di kitab. Sudah di pencatatan Allah. La fil kharij. Namun bukan dianggap sebagai kharij yang sudah terjadi di alam nyata ini. Sebagaimana firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah apabila Allah menginginkan sesuatu, maka dia mengatakan, berfirman, jadilah, maka terjadilah. Wa ma khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a, dan kami menciptakan kau sebelumnya dan kau dahulu bukanlah apa-apa. Allah kabarkan. Ya, ai lam takun syai'an fil kharij. Kalian dahulu belum apa-apa, yaitu belum ada di alam nyata ini. Wa in kana syai'an fi ilmihi, walaupun itu sudah ada dalam ilmu Allah. Ya Allah Ta'ala berfirman, hal ta'ala al-insani hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah belum sampai kepada manusia hina suatu masa dari masa yang dia mereka dahulu tidak pernah disebut. Nah, kemudian Allah adakan. Tak cukup ya, sudah satu jam lebih. Ya, subhanallah wa bihamdih. Saya doa.